aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin bi ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa jumpa lagi di program Hikmah Pagi TVRI. Harapan kami seperti biasa, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Aktivitas Anda juga bisa dijalankan dengan baik, dan juga mudah-mudahan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan selalu menyertai Anda. Jangan lupa, di sela-sela kebahagiaan kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia-Nya. Tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, juga insyaallah kita umatnya yang masih setia mengikuti ajaran beliau. Nah, pemirsa dimanapun Anda, hari ini di Hikmah Pagi kita akan membahas tentang masalah mensyukuri tahun baru, karena sebentar lagi kita akan jelang tahun baru Masehi, tepatnya 2010. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah jelang datangnya tahun baru Hijriah atau 1 Muharram 1431 Hijriah. Dan mudah-mudahan di tahun baru ini seperti biasa harapan kita adalah mendapat kebaikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tetapi bagaimana cara kita mensikapi datangnya hari tahun baru ini? Jangan-jangan kita salah mengartikan apa itu makna dari tahun baru. Untuk itu tema kita sangat tepat tentang mensyukuri tahun baru bersama Ustadz Haji Multazam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak terasa mau tahun baru lagi. Umur kita berkurang, ya, kesempatan kita beribadah juga berkurang. Nanti kita bahas lebih panjang Ustadz. Iya. Dan juga bersama kami ada ibu-ibu dari Masjid Parongpong Bandung Barat. Masjid besar ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ibu? Sudah siap berada di tahun yang baru? Dengan semangat yang baru, tetapi bukan dengan apa ya istilahnya kesirikan yang baru ya, tetapi juga menebar salam ya di antara kita. Juga ada ibu-ibu dan satu bapak dari Masjid Agung Kota Cimahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga semua ya. Alhamdulillah. Aduh, semangat, alhamdulillah katanya. Baik, terima kasih. Nah Ustaz, ini tahun baru sudah di depan mata gitu. Iya. Mungkin ini sebuah, ada yang berbahagia, pasti semuanya insya Allah berbahagia. Tetapi bagaimana cara mengekspresikan kebahagiaan kita untuk menyambut tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Shadaqallahu ladzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna wa'azirna min hijid dunya wa'adabil akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa barusan adalah supaya kita dibaikan akibat setelah kita apa melewati tahun 2009, dan tidak terasa kita akan menyongsong tahun 2010. Maka yang perlu kita ingat bahwa jangan bangga kita umur sampai ke tahun 2009, sedangkan yang namanya umur fil umuri kulliyah itu merupakan al-amanah, yang setiap amanah pasti akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahwa umur itu merupakan titipan, setiap titipan pasti akan ditanyakan. Maka rata-rata jikalau kita bertemu dengan yang namanya tahun baru di 2009 mau ke 2010, kok kita lupa terhadap Allah yang maha dan yang mempunyai umur kepada kita yang menitipkannya. Akhirnya banyak yang menyalahgunakannya. Orang yang istilahnya bersyukur kok tapi dia malah kufur kepada Allah. Sedangkan yang namanya orang yang kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, adab Allah akan datang kepada kita. Maka untuk itu marilah kita syukuri. Yang paling utama adalah nikmat dari Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, lantas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sebab banyak orang tidak terasa tidak mensyukuri kesehatan dan kesempatan. Banyak teman-teman kita yang tidak diberi kesempatan hidup yang kedua kalinya. Tidak ada kesempatan hidup yang kedua kali di muka bumi ini. Maka pandai-pandailah kita memanfaatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan kesempatan ini bermanfaat dan dijadikan sebagai umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur. Syukur adalah pandai menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan pandai kita menempatkan diri sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tahu bahwa ini arti syukur untuk bisa menempatkan diri sesuai dengan keinginan Allah, berarti kepada siapakah kita bersyukur? Yang pertama kepada Allah, dan yang kedua kepada sesama manusia. Kalau kepada sesama manusia artinya adalah berterima kasih. Kalau kepada Allah adalah syukur. Lantas yang ketiga, bagaimanakah caranya bersyukur? Dan yang keempat, bagaimanakah yaitu akibat orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur. Maka sebelum kita bahas, marilah kita membacakan istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Segala sikap dan kata kita tiada nan luput satu pun jua. Allah takkan lupa selama-lamanya. Allah takkan lupa selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah Yang pertama yaitu arti syukur. Sudah kita sepintas bahwa harus pandai menempatkan amanat Allah, nikmat Allah, dan harus bisa menggunakannya sesuai dengan keinginan Allah. Maka itu yang dikatakan syukur. Jadi syukur itu istilah bahasa Sundanya bukan tumpeng. Jadi ulama dimana ngerti kesyukuran, dimana buka tumpeng. Bukan, tumpeng itu sebagian daripada syukur. Jadi syukur itu kita benar-benar pandai berterima kasih terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab banyak orang yang menyalahgunakan nikmat karena dia lupa bahwa nikmat itu amanat dari Allah. Tapi jikalau kita ingat bahwa amanat pasti akan dipertanyakan oleh Allah. Pak Haji menitipkan sorban kepada ibu, pasti lain waktu yang namanya sorban itu akan ditanyakan kembali. Allah menitipkan umur kepada kita secara matematika bahwa 2009 lantas kita masuk 2010 itu nambah umur kata matematika. Tapi kalau kita melihat secara ukuran Allah bahwa intinya kita adalah mengurangi umurnya. Kalau Allah sudah menentukan umur kita mati 50 tahun, sekarang kita umur 45 tahun, berarti sisa umur kita hanya 5 tahun lagi. Ya. Ya. Jadi itu, jadi mengurangi sebenarnya. Maka kalau kita benar-benar ingat bahwa yang namanya mati pasti akan datang kepada siapapun makhluk bernyawa. Cuman yang jadi pertanyaan bukan kita takuti yang namanya mati, ya, tapi harus kita pertanyakan bekal apakah untuk kita kembali kepada Allah, iya, ajal betul datang. Iya. Nah, maka umur kita dari 2009 ke 2010 itu merupakan satu amanat Allah, berarti pandai-pandailah menggunakan umur karena sebagai amanat. Yang pertama adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kuciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Nah, selama tahun 2009 ke belakang, apakah umur kita untuk ibadah? Nah itu. Terus berarti datangnya tahun 2010 itu harus banyak muhasabatu nafsi. Harus banyak kita mengevaluasi diri. Sebab orang yang baik bukan berarti orang yang tidak punya salah. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak punya dosa. Tapi orang yang baik adalah orang yang selalu mengingat-ingat kesalahan dirinya. Menyadari akan dosanya. Menyadari tentang dosa yang akan yang sudah dilakukan oleh dirinya. Ari urang mati balik, sok ningali teh, sok inget teh, nyeta kesalahan bat. Batur. Batur tenang, batur tenang. Orang lain. Jadi selalu kita melihat kesalahan orang lain, dicokela, ditaliti. Nah, lupa terhadap dosa kepada dirinya, kesalahan dirinya, maka akan tertutup hatinya dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sibuk melihat kesalahan orang lain, sibuk meneliti dosa kepada dosa orang lain, tapi lupa terhadap salah dan dosa kepada dirinya. Nah, sedangkan ajal sudah menunggu. Nah, berarti itu umur berkurang, ada yang nambah. Iya. Nambah tua, nambah pikun. Mikirin dosa orang tapi dosa sendiri lupa. Iya. Syukur, arti syukur ya. Kita tanya jawab dulu. Nanti, akan baru arti syukur. Oh, yang kedua, kepada siapakah kita bersyukur? Betul. Ya. Kan tadi yang kita bahas makna syukur ya. Arti syukur ya, makna syukur. Yang kedua, cara bersyukur. Yang ketiga, kepada siapakah kita bersyukur? Yang ketiga, bagaimanakah cara bersyukur? Yang keempat, bagaimana akibat orang yang tidak bersyukur dan orang yang bersyukur. Iya. Jadi orang yang bersyukur sudah arti syukur sudah kita sudah bahas. Lantas tinggal kepada siapakah kita bersyukur? Yang pertama kepada Allah. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang kedua kepada orang tua, yaitu kepada sesama manusia. Nah itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kita. Banyak orang yang baik kepada orang tuanya, tapi dia jelek hubungan dengan Allah. Banyak orang yang ibadahnya rajin, pengajian, cek peribahasa, kamanawi, diberi, Waktu, tidak ada waktu kecuali untuk ngaji. Tapi kenapa dia jelek kepada kedua orang tua? Sedangkan keriduan Allah ada dalam keriduan orang tua. Allah fi ridhal walidain ya. Kebencian Allah ada dalam kebencian orang tua. Orang tua ada empat. Yang pertama orang tua yang melahirkan, yang kedua orang tua mertua, yang ketiga orang tua yang mendidik guru namanya, dan keempat orang tua angkat atau tiri. Hati-hatilah sama durhakana. Nutak lamun aya keur pamonyong-monyong jeung mitoha, gancang tahun 2010 sebentar lagi. Translate Ustaz, terjemahkan apa tadi? Biar semuanya tahu. Orang yang sedang clash dengan mertuanya. Tadi ada pamonyong-monyong. Yang sedang clash dengan menantunya atau mungkin sedang clash dengan orang tuanya sendiri, cepatlah tubu ilallahi taubatan nasuha. Buru-buru kita taubat karena umur belum tentu sampai ke tahun 2010. Betul. Banyak orang yang kelihatannya sehat, dia ahli aerobik, lantas senam badminton, cek peribahasa ngegedong tas tengis aneh. Tapi kenapa kok di tempat badminton di gedung gor dia meninggal dunia? Orang yang disangkanya bakal pendek umur, dia di rumah sakit, kok dia yang panjang umur? Kok yang besuknya yang istiad? Dan itu sering terjadi. Nah itulah, maka jikalau kita masih jelek kepada kedua orang tua kita, jelek kepada mertua kita, atau dengan mantu, atau dengan tetangga, atau dengan saudara kita sendiri, karena 2010 sebentar lagi akan menjemput kita, takut ajal datang tidak sampailah kepada 2010. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Tanpa ada orang tua, yakin kita tidak akan hidup seperti ini. Inilah jasa-jasa kedua orang tua kita. Pantas kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bagaimanakah caranya bersyukur? Cara yang pertama adalah dengan lisan. Jikalau kita mendapatkan nikmat itu langsung dari Allah ataupun tidak langsung, atau yang kita rasakan atau yang kita tidak rasakan, nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, yang pertama ucapkan dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Hari urang mah alhamdulillah tadi mana terab eureule kakara alhamdulillah. Nah itu cilakan aja jelema teh. Apa tuh Ustaz? Utak doakeun sing loba talurab we bajing. Ya maksudnya banyak orang dikala kita mengucapkan alhamdulillah itu dikala sudah makan keluar kotak gitu. Nah itu. Tapi jikalau punya nikmat dia lupa. Diam aja. Itu maka hati-hatilah. Cara bersyukur yang pertama dengan lisan, ucapkan dengan alhamdulillah. Saya pengen yang panjang Pak Haji. Boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka itu suka digunakan di kala kita salat tasbih. Salat tasbih merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Maka walaupun kita hidupnya 40 tahun, minimal dalam seumur 1 tahun itu harus pernah melakukan sholat tasbih. Iya betul. Iya dong. Iya. Masa nikmat yang sudah begitu banyak oleh Allah diberikan kepada kita, tapi kita tidak pernah berterima kasih. Sedangkan Allah, walaupun banyak orang yang menentang kepada Allah, banyak orang yang meninggalkan yaitu perintahnya, banyak orang yang durhaka dan maksiat kepada Allah, tapi Allah masih tetap memberikan nikmat. Okay. Apalagi orang yang beriman. Maka ukuran kenikmatan jangan dilihat dari harta, jangan dilihat dari jabatan. Banyak orang yang bertanya, kenapa ya kok orang gak sholat tapi dia kaya? Kenapa ya orang yang tidak ngaji, orang yang tidak sholat kok pangkatnya tinggi? Jangan lihat seperti itu. Orang yang kufur kepada Allah, kenikmatannya hanya diberikan cuma di dunia oleh Allah. Ya Allah. Tidak akan diberikan lagi nanti di akhir. Maka jikalau kita sedang rajin sholat, sedang rajin beribadah kepada Allah, hartanya adalah minim, pangkatnya tidak punya, jangan kecil hati. Oleh Allah akan diberikan nanti di akhirat. Okay. Oh tuh percaya cenah Pak Haji? Mangga ti payun. Pak Haji nu tahlil. Ustaz kita break dulu nih, nanti lanjutkan. Silakan, ini menarik sekali. Pemirsa tetap jangan kemana-mana, selalu bersama kami. Setelah ini kami akan kembali masih membahas tentang masalah bagaimana mensyukuri tahun baru yang sudah akan kita jelang. Kami akan kembali selepas yang berikut. Baik pemirsa, kembali bersama kami dalam program Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Dan bagi Anda yang baru saja mengikuti, kami ucapkan selamat bergabung. Bahasan kita hari ini adalah tentang masalah mensyukuri tahun baru yang sudah akan segera kita jelang, yaitu tahun 2010 dan juga tahun baru Muharram umat Islam 1431 Hijri yang beberapa hari lalu sudah, sekarang kita sudah masuk pada tahun baru Islam. Nah, bersama kami ada Ustadz Haji Multazam, beliau dari Bandung, dan juga ibu-ibu dari Jamaah Masjid Besar Parongpong Bandung Barat Lembang, juga ibu-ibu dari Masjid Agung Kota Cimahi. Baik, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan, karena ini menarik sekali tadi Ustadz menyampaikan baru cara bersyukur itu baru satu ya. Iya, baru satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat mic-nya, Bu. Nama saya Ibu Tuti Kuswati dari Majelis Parongpong. Yang mau ditanyakan Pak Kiai, gini. Sekarang menyambut tahun baru Islam, harus kita tingkatkan amal kita. Ada, kita harus menjalankan puasa di akhir, di akhir tahun sama di awal tahun. Bagaimana harus, bagaimanakah dalam rangka menjalankan puasanya di awal tahun tanggal 1 sampai tanggal berapakah yang paling bagus? Itu saja Pak Haji yang saya tanyakan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Titi dari terapi, dari Dikir Terapi Kolbu ke Masjid Agung Cimahi. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kalau orang yang tidak memaafkan kesalahannya, yang mau meminta kesalahannya, itu saja Pak Ustadz. Iya, makasih Bu. Bagaimana pertanyaannya? Yang saya mau tanyakan. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana kalau orang yang tidak mau memaafkan kesalahannya, sedangkan saya sudah minta maaf sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Terima kasih Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, bukan warahmatullahi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi, oh, Sundanya kali Ustaz ya. Baik, Ibu Titi tadi tingkatkan, adakah puasa gitu pada saat menyambut tahun baru? Sebenarnya kalau ibaratnya kita yakin dengan namanya saum itu, puasa itu, Allah akan mengijabah doa karena puasa sebagai alat dan pelantara. Boleh kita, cuman tidak ada sunahnya dalam nabinya gitu. Apalagi tahun baru Masehi itu. Jadi yang ada yang pertama adalah kita harus taubat, memperbanyak tubu ilallahi taubatan asuha. Lantas yang kedua harus memperbanyak evaluasi. Lantas yang ketiga kita harus mengingat tentang kebaikan-kebaikan orang lain. Mungkin selama kebelakang kita selalu melupakan kebaikan orang lain, maka kita lanjutkan pembahasan tentang syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita mengingat kebaikan orang lain. Terus yang keduanya, dikalau kita ibaratnya melupakan kebaikan orang lain, itu intinya melupakan kebaikan diri kita. Sebab orang yang selalu melupakan kebaikan orang lain, maka dirinya pun akan dilupakan. Ah, jeng nangi, seta ge sok pohoan ka orang teh. Bah, buat apa memberikan kepada seseorang jikalau orang itu pun tidak pernah memberi. Itu kebiasaan manusia. Lantas dalam kesempatan yang berbahagia ini, terutama menyambut tahun baru di 2010 ini, sebagai awal bahwa untuk merubah sikap kita, kalau kita tidak punya niat untuk merubah diri dan merubah diri kita, maka Allah tidak akan merubah kehidupan kita. Sebab nasib seseorang ditentukan oleh diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah nasibnya itu hamba. Terus kalau kita sudah bisa untuk merubah lantas niat, maka kata Allah harus hati-hati dalam milieu, yaitu pergaulan. Sebab ada orang yang niat ingin taubat, niat ingin merubah diri, tapi dia masih gaul dengan orang yang tidak baik, maka akan mudah terpengaruhi. Maka ada kalimat bahwa moral seseorang, akhlak seseorang dibentuknya yang pertama oleh keluarga, yang kedua oleh pendidikan, lantas yang ketiga oleh milieu, yaitu lingkungan. Oleh lingkungan, yaitu termasuk pergaulan. Pergaulan bisa dilihat secara media atau mungkin pergaulan secara langsung. Maka kalau kita ingin merubah hidup kita, diri kita, jikalau di tahun 2010 masih tetap bergaulnya seperti di 2009, maka hidup kita bagaikan jalan di tempat. Dulu di 2009 kita gaulnya dengan orang yang tidak pernah ngaji, ya tetap angger we, atung eneh. Dulu kita senangnya yaitu gosip. Lantas masih gaul di 2010 pun dengan orang yang gosip. Ya sudah, ya sama. Yaitu jalan di tempat. Maka puasa yang sebenarnya adalah niat dalam diri kita untuk berubah diri. Baru dipraktekkan dengan puasa, bukan hanya nahan lapar dan bukan hawa. Bukan ritual saja. Iya, bukan ritual saja. Bukan puasa hanya nahan lapar dan haus saja, tapi dia ada bekas, ada dampaknya merubah hawa nafsunya. Contohnya, yang tadinya 2009 dia pemarah, berarti 2010 dia bisa mereda. Bukan tambah marah. Bukan tambah marah. Itu. Lantas yang kedua, jikalau ibaka 2009 kita pelit, berarti 2010 dia ada perubahan, makin derma, gemaram sodako. Terus dikalau kita di 2009 menjadi orang pendendam, berarti 2010 harus bisa merubah diri menjadi orang pemaaf. Nah itu sekaligus menjawab yang Ibu Titi tadi. Ya. Maka bagaimana ke orang yang tidak memaafkan, yaitu hukumnya berdosa. Kalau kita sudah berusaha berikhtiar minta maaf, tapi orang tersebut tidak memaafkan, bukan kita yang dosa, tapi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah semaksimal mungkin berikhtiar, sudah menyempurnakan ikhtiar, tapi dia tetap tidak memaafkan. Maka ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan ya. Orang lain. Allah aja Maha Pemaaf ya. Masa manusia yang diciptakan Allah tidak memaafkan. Nah, jadi larilah ke cara syukur yang pertama. Betul. Tadi. Ya. Cara syukur pertama itu dengan lisan. Tidak cukup dengan ya saya maafkan, tapi kok hatinya tidak memaafkan. Maka turunlah cara syukur yang kedua, yaitu dengan perbuatan. Lihatkanlah sikap perbuatan kita, sebab yang namanya jasadiyah, yang namanya lahiriah, merupakan gambaran daripada hati kita. Lihatlah, maka Imam Ghazali pernah memberikan keterangan, wajah gambaran daripada hati kita. Orang yang memaafkan lain wajahnya doh, terserem. Ia mendingan dibengar teh siga, ngeskeleh, ini yang libat turut teh. Pemonyong-monyong, pembaut-baut, cerakina monyong, pemajikana mon, monyong, anakna mon, monyong, akhirnya dah hadirkan umaron. Tapi kalau kita menjadi pemaaf, minimal senyum kan, beda dengan orang yang dibuat-buat senyumnya dengan tulus dari hatinya. Silakan, walaupun di make up dengan kandelnya seberapa make up, karena hatinya tidak tulus memaafkan, walaupun dia senyum, melihat wajahnya, waduh, tidak ada auranya, tidak ada nurnya, tidak ada cahayanya. Allahumma ij'al nuro yusufa fi wajhi wa man aroni yuhibbuni. Tidak ada tampak dalam diri itu, yaitu kecintaan, kedamaian, ya. Karena hatinya tidak memaafkan. Jadi ciri syukur yang kedua yaitu dengan apa, cara syukur yang kedua harus dengan sikap dan perbuatan. Lantas yang ketiga, yang keempat, Mbak Lilia, yaitu akibat orang yang bersyukur dan akibat orang yang tidak bersyukur. Iya. Saya mau bertanya dulu cara bersyukur. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Saya dulu. Nah, Ustaz, tahun baru ini mensikapinya dengan cara seperti apa gitu kan? Tadi Ustaz menyampaikan secara global seperti itu, tetapi rincinya adalah banyak pesta di mana-mana ketika menyambut tahun baru. Bahkan ada mungkin di antara kita, ya bukannya saya menuduh atau apa, dengan berhura-hura, apa pokoknya dengan akhlak-akhlak yang mungkin jauh dari, tidak ingat gitu kepada Allah. Apakah ini dibenarkan sekalipun hanya sekedar mengungkapkan kebahagiaan dalam waktu sesaat? Iya. Jadi mengekspresikan kesenangan seseorang, kalau pandangan dirinya itu baik, belum tentu baik pandangan Allah. Tapi baik pandangan Allah pasti baik menurut manusia. Maka jikalau kita ingin ditilai oleh Allah, berarti harus menyesuaikan diri dengan keinginan Allah. Ya. Maka tadi, kalau kita tidak dalam jalan Allah, contohnya dengan minuman-minuman keras, hura-hura dian pesta yang namanya narkoba, sabu-sabu, sedangkan itu jelas yang sudah diharamkan oleh Allah, berarti dia bukan di jalan Allah, berarti bukan termasuk orang yang bersyukur di tahun 2010, kalau dia termasuk orang yang kufur. Sering ya Bu, jaroget-jaroget kan. Betul gak kalau sudah? Iya. Atau joget-joget gitu, jaroget-jaroget gitu. Maka akibat orang yang tidak bersyukur, ya akibat orang yang bersyukur, wa itta adana rabbukum la insyakar tum la ajidannakum, istilah bahasa santri menyerukan nun taukid, pastikan ku tambah. Mustahil Allah bohong dengan janjinya. Tapi kalau ibaratnya dia hura-hura, lantas pesta pora, dibuka di jalan Allah, masing-masing bawa pasangan ke pantai, nah, kemana itu, akhirnya banyak musibah dengan yang namanya kecelakaan. Lantas dia kena banjir, lantas dia kena gelombang, terbawa arus. Jangan salahkan dong, karena dia niatnya syukur, tapi kok prakteknya kufur kepada Allah. Maka akibat orang yang kufur, wala in kafartum inna adzabil syadid, yaitu adab kepada kita yang akan datang karena kita sudah tidak menjadi orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang apa ya istilahnya, pengaruh pada saat kita menjalani tahun baru itu juga bisa terpengaruh dari bagaimana cara kita menyambutnya di awal tahun. Mungkin bisa seperti itu. Kalau kita awali dengan cara-cara yang tidak bersyukur, dengan cara yang kufur, maka bisa dikatakan jangan berharap pada saat kesananya kita pun baik. Akan baik gitu. Maka apa bisa seperti itu? Nah, pasti. Ada. Karena kata keterangan innamal a'malu binniyat. Kalau di awal niatnya sudah kita jelek, maka dia akan datang pun dia akan jelek. Kayak pondasi. Iya. Kalau pondasinya sudah gegabah, walaupun kentengnya bagus, betonnya hebat, temboknya wah, tapi kalau pondasinya sudah rapuh, tunggu kehancurannya. Begitu juga kalau hidup kita sudah diawali dengan niatnya jelek, di tahun baru 2010 dia sudah poya-poya, lantas uangnya hasil ngerampok, atau mungkin hasil membohongi dari orang tuanya, atau mungkin hasil nipu, lantas dirinya tidak sadar dan untuk membeli maksiat misalnya. Nah, untuk membeli maksiat seperti itu, maka dampaknya bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada lingkungannya. Karena satu orang berbuat dosa, 40 tetangganya itu akan terbawa. Ya Allah. Satu orang. Satu orang. Satu orang akan terbawa. Insya Allah, maka diri kita kalau bersyukur kepada Allah, berarti imbasnya kita akan kepada tetangga. Contohnya kita naik perahu, satu orang yang membolongi, bocor tenggelam, bukan hanya yang membolongi, kita pun yang bersyukur pun akan terbawa dosanya. Baik. Karena satu orang itu. Aduh, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Baik, ada yang mau bertanya lagi dari Masjid Agung Kota Cimahi. Iya, silakan. Bangga. Silakan langsung ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Haji. Iya. Nama saya Wiwit dari Masjid Agung Kota Cimahi. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan pada saat ini menyitir kembali pada Quran yang tadi Bapak sampaikan, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum min adzabi syadid. Jika kamu bersyukur, maka akan kami tambah nikmat kami. Tetapi kenapa? Banyak orang yang terus-menerus bersyukur, mereka beribadah dengan baik, tapi dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hidup bukan bertambah maju, terus kalau orang sudah bilang makin menjejes. Gitu. Hidupnya makin sulit, hidupnya makin susah. Tidak bertambah maju dalam dunianya dan tidak bertambah maju dalam kehidupannya, sehingga dia sering mengalami kesukaran dan kesusahan karena hutang yang semakin menumpuk. Oh, iya. Mungkin hanya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak ke hesewai? Silakan ibu yang lain ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Silakan. Mumpung ada waktu ini. Oke. Belum kita Ustaz. Jawab dulu dari ya. Dari Pak Wiwit. Iya. Iya. Kalau kita melihat daripada bentuk seseorang. Contohnya kenapa dia bersyukur tapi kok kesusahan makin tambah. Mm-hmm. Jadi ngutang terus. Nah, bentuknya. Yang diartikan dengan syukur pandangan Allah dengan manusia, apakah sudah cocok? Apakah sama gitu? Apakah sama gitu? Mm. Hati-hati itu. Mm. Kata kita sudah bersyukur, belum tentu pandangan Allah kita sudah bersyukur. Mm. Tuh, maka ingat, jangan sekali-kali kita bersyudon, berjelek sangka kepada Allah. Mungkin syukur kata kita itu baik, syukur kata kita sudah sempurna, syukur kata kita sudah wah hebat, tapi sudah pandangan maksimal. Allah tidak ada nilainya. Hmm. Setitik aja satu, contohnya ingin dipuji. Nah itu, sudah hilang pahalanya. Karena pujian adalah milik Allah, dia bersyukur menyebutnya adalah apa istilahnya kepada Allah, tapi dia ingin dipuji. Ingin diumumkan kalau sedekah, kalau tidak diumumkan dia tidak sedekah lagi. Lantas dia memberikan kepada anak yatim, ingin dikatakan sebagai pahlawan atau sebagai orang yang sosial, bukan ingin karena Allah. Maka jangan kaget jika kalau musibah tetap karena dia syukurnya bukan di jalan Allah. Maka ingat, rumus hidup kita adalah selalu karena Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Itu kan kamin piatin qalilan ghalibat katsir biidznillah. Walaupun sedikit bisa mengalahkan yang besar karena biidznillah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah syukur kita sudah ada ridhonya Allah atau cocok dengan nilai pandangan Allah? Nah, caranya supaya bisa mendapat ridhonya Allah itu dengan ikhlas ya. Ikhlas. Yang selanjutnya ditampakkan dari perbuatan kita. Amaliahnya. Iya. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita ada ketakwaan makin meningkat kepada Allah atau kita makin kikir? Dia bilang saya sudah bersyukur tapi dia belum takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas belum gemar sedekah. Maka jangan salahkan jikalau musibah tetap. Nah, gitu Ustaz Dewi. Berarti harus dilihat kembali bagaimana konteksnya yang bersangkutan mungkin menyikapi rasa syukur itu. Jangan salah dalam cara bersyukur berarti Ustaz. Iya, jangan. Niatnya juga jangan salah berarti kan ya. Nah, seperti kita sekarang umur gitu di tahun 2010 ini. Jadi banyak orang yang menyikapinya, walhamdulillah saya panjang umur, saya tidak pernah ada penyakit. Padahal mah siapa tahu itu hukuman buat dirinya. Maksudnya hukuman? Iya, contohnya hukuman bahwa yang namanya kenikmatan dia tidak pernah bersyukur. Lantas yang kedua, hukuman bagi dia itu sebagai peringatan supaya dia kembali kepada jalan Allah. Atau mungkin itu merupakan kesempatan Allah sayangnya kepada dirinya. Diberi kesempatan lagi. Diberi kesempatan lagi gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia tidak pernah sakit nih, saya lihat saya enggak pernah. Dan bukan berarti orang yang sering sakit itu dibenci sama dibenci Allah. Dibenci oleh Allah. Justru disayang kali ya. Iya, mungkin bisa jadi kifarat dosa baginya. Betul. Lihatlah kejadian Nabi Ayub. Iya. Berapa tahun menikmati dia sakitnya. Masya Allah. Lantas lihat lagi para nabi dan para rasul yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang senang, belum tentu itu disayang oleh Allah. Orang yang sakit, orang yang banyak masalah, orang yang banyak musibah, belum tentu dibenci oleh Allah. Maka barang siapa yang sudah terlalu banyak menikmati dunia, nikmat kenikmatan dunia, kata Allah akan kukurangi kenikmatan akhirat. Ya Allah, itu pengennya sih nikmat dunia, nikmat akhirat. Maksudnya sebagai motivator bahwa jikalau ada orang yang belum merasakan kenikmatan dunia, Insya Allah untuk kenikmatan akhirat diperbanyak oleh Allah. Ya. Maksudnya jangan berasa kayak tadi Mbak Wit itu kan, kata Pak Wiwit, kok saya bersyukur tapi kok tambah susah, kok tambah hutang, bohong, hutang wae. Iya betul. Iya dong. Nggak kayak nggak miskin. Kan utang-utang aja gitu ya. Baik, ibu-ibu silakan yang mau bertanya, masih ada? Belum ada. Iya. Oke, okay. Silakan. Tadi bencana akibat dari orang yang tidak bersyukur ini lebih detail seperti apa? Iya. Akibat orang yang bersyukur wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yaitu orang yang kufur. Kufur asal dari kata al-kufru. Artinya tertutup. Tertutup dari kebenaran Allah. Awalnya dia tertutup dari hidayah Allah. Karena dia tidak pernah yaitu bersyukur terhadap nikmat Allah, yang akhirnya dia melanggar segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Jauh dari segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak pernah yaitu melaksanakan perintah Allah. Sibuk dengan mencari dunia. Tidak ada kesempatan. Maka ada satu riwayat, dulu pada waktu zaman sahabat Rasul ada orang yang meninggal. Lantas orang meninggal itu sana, kita mandikan, kita kain kafanan, lantas kita sholatkan, terus kita kuburkan. Sebelum disolatkan, nah si imam itu kaget melihat perutnya si mayit itu bergerak terus. Karena sudah meninggal. Iya sudah meninggal, bergerak, kaget kan? Akhirnya penasaran sahabat Rasul itu, dibukalah kain kafan itu. Begitu dibuka, keluarlah yang namanya ular yang paling besar. Astagfirullah. Dari dalam perutnya? Di dalam perutnya itu. Akhirnya sahabat kaget. Mau dipukul oleh sahabat, ular itu bisa bercerita atau bisa menjawab, bisa ngomong. Apa katanya? Bertanyalah yang namanya sahabat, siapakah kau? Aku malaikat diturunkan oleh Allah untuk menyiksa orang ini. Astagfirullah. Apakah tidak bisa nanti dalam kubur? Tidak bisa. Karena ini sebagai peringatan. Buat yang hidup. Buat yang hidup. Dosa apakah yang pernah dilakukan oleh mayit tersebut, oleh orang tersebut? Yang pertama, selama dia hidup tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Lantas yang kedua, selama hidupnya dia tidak pernah bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Lantas yang ketiga, selama hidupnya tidak pernah datang ke majelis ilmu. Ya Allah. Nah, akhirnya kami siksa dari dunia sampai akhirat. Nah, itulah akibat orang yang tidak bersyukur. Insyaallah akibat orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Mbak Lili. Masya Allah, itu ngeri amat kalau begitu ya, sampai ular pun keluar dari perutnya. Itu kan sebagai peringatan. Tamat, sebenarnya ya? Sebagai harus kita baca Iqra, iya. Kan? Ular itu apa? Seperti kemarin kejadian di Padang, katanya ada ular kok kepalanya anjing gitu. Terus ada lagi yang bayi, katanya kok di sini ya kalimat Allah, kan? Iya, sebenarnya ayat-ayat yang tercipta ada yang harus dari kita Allah, baca ya. Ada isyarat dari Allah. Baik Ustaz, mungkin yang terakhir yang ingin sampaikan kami silakan untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia mudah-mudahan menyimak ini, bagaimana cara kita mensikapi tahun baru dan juga mungkin di akhir dengan doa untuk menyambut tahun baru. Sebelum kita tutup dengan doa, khususnya kepada jamaah yang ada di studio ataupun di mana saja berada yang sedang melihat dan mendengarkan kami. Yang pertama, tidak ada yang sayang kepada diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Maka di tahun 2010, jikalau benar sayang kepada diri kita, jagalah diri kita dan jagalah yaitu keluarga kita dari yaitu jilatan api neraka. Baik, insyaallah. Mudah-mudahan doa ini sebagai awal kita akan menyongsong tahun 2010 dan akan diberikan satu kebarokahan panjang umur bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syafina syahabat Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma hasin akibatana Amin. Fil umuri kulliha Amin. Wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Rabbi angjilni li nuril qalbi. Rabbi angjilni bisalamati wa sa'adati fid dunya wal akhirah. Rabbi angjilni bil bi akmalil iman wa akmalil islam wasihatir ruh wasihatil jasad. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakallati an amta alaya wa ala walidaya wa an a'mala sholihan tardohu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Multazam. Selamat kembali ke Bandung. Salam untuk keluarga di rumah. Bapak ibu, bapaknya satu, ibu-ibunya banyak. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menyambut tahun baru dengan penuh rasa syukur kepada Allah dengan cara yang dibenarkan oleh ajaran agama kita. Pemirsa dimanapun Anda, kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi satu tahun yang penuh manfaat untuk kita dan sesama. Tidak lagi mungkin banyak kekurangan-kekurangan ataupun mungkin akhlak kita semakin baik, kehidupan kita semakin meningkat, ketakwaan kita juga semakin meningkat, dan keimanan kita juga semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan tahun baru ini memberikan hikmah yang luar biasa untuk kita dan bangsa kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.